Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Mas. Minal aizin wal faizin semuanya ya. Sepurane sing akeh ya, Mas. Be nek salah. Sudah siap goyang lagi nih? Belum ada yang capek ya? Sik dereng keringetan. Juga selamat malam untuk SNP Indonesia. Gak gatel kabeh tarik. Gak apa-apa ya. Yang penting goyang dong. Oke, langsung saja tembang kedua. Bersama Balapan. Om Bams. Saya bingkiskan untuk keluarga besar, putra sekawan semuanya. Puas hatimu Putra Sukawan. Semoga sehat, sukses semuanya ya Mas. Matur suwun nggih.